إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada kitab sunnah bab ma yadullu ala tarkil kalam fil fitnah. Kita sudah membaca 3 hadis, kita masuk hadis yang keempat. Qala Al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi kitabih haddathana Musaddad qala haddathana Abu Awanah عن أشعث ابن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة ابن حسين الثعلبي بمعناه. حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علي عن يونس عن ابن علي قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن قيس ابن عباد ibni Aibad qala Ubad ibni Ubad qala qultu li Aliin akhbarana an maysir an maysiraka akhbirni an masirika akhbirna akhbirna an masiraka hadha an masirika hadha ahdun ahidahu ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Am ra'yun ra'aytahu faqala ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lakinnahu ra'yun ra'aytahu. Haddathana Muslim ibnu Ibrahim qala haddathana Al-Qasim ibnu Al-Fadl an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamruku mariqatun عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى يقتلها أولى الطائفتين بالحق. Pada hari yang keempat, Al-Imam Abu Dawud membawakan dengan sanadnya haddatsana Musaddad. Ya, Musaddad sudah kita lewati. Musaddad ibn Musarhad al-Basri. Ya, beliau rawi yang sikah, ya, meriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah nama beliau Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Beliau rawi yang sikah, diriwayatkan hadisnya oleh 6 imam, ya, penulis kitab hadis, Imam Bukhari, Muslim dan 4 imam Ahlus Sunan. An Ash'ath ibn Sulaim an Abi Burdah an Dubai'ah ibn Husain al-Tha'labi bima'nahu. Ini makna hadis alladhi qablahu. Ini tentang Muhammad ibn Maslamah. radhiyallahu taala anhu, di mana Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tazkiyah Nabi terhadap sahabat Muhammad ibn Maslamah dengan sabda beliau, la tadurruka al-fitnah, bahwa fitnah tidak akan membahayakan engkau, yakni tidak akan menjadikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu terseret ke dalam penyimpangan. Oleh karena itu kata Hudzaifah, aku tidak mendapati seorang pun dari manusia yang dia mendapatkan atau mendapati suatu fitnah kecuali aku mengkhawatirkan akan keselamatannya. Jadi untuk tidak menyimpang, aku khawatir siapapun akan terkena ini kecuali Muhammad ibn Maslamah. Kemudian pada hadis yang berikutnya disebutkan sisi sebab yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tazkiyah ini, yakni apa yang dikatakan oleh Muhammad ibn Maslamah sendiri, ma uridu an yastamila ala alayya syai'un min amsarikum hatta tanjali amma injalat. Makna dari ucapan beliau bahwa aku tidak ingin untuk tinggal bermukim di negeri kalian sampai betul-betul jelas nampak perkara kebenaran dan hilang darinya fitnah yang menyesatkan, yang menyimpangkan agama seorang. Dan hadis yang keempat ini secara makna sebagaimana hadis yang sebelumnya, hadis yang ketiga. Kemudian pada hadis yang kelima, kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Ibrahim al-Huzali, beliau rawi yang siqah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Qala, kata beliau, haddatsana Ibnu Ulayyah, nama beliau Ismail ibn Ibrahim, namanya juga Ismail ibn Ibrahim sebagaimana rawi yang sebelumnya, ibn Muqsam, ini Ibnu Ulayyah, rawi yang siqah juga, termasuk dari rijal kutubi sittah, an Yunus yang dimaksud yakni ibn Ubaid, Yunus ibn Ubaid rawi yang siqah, termasuk di antara rijal kutubi sittah, anil Hasan, Al-Hasan yang dimaksud Al-Hasan Al-Basri, an Qais ibn Ubad qala qultu li Aliin, kata Qais ibn Ubad, aku berkata kepada Ali, yakni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, akhbirna an masirika hadha, kabarkan kepada kami tentang perjalanan engkau ini, bersama dengan pasukan beliau untuk mendatangi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan pasukannya. A'ahdun ahidahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah suatu pesan wasiat yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya kepada engkau, untuk menghadapi atau berhadapan dengan pasukan Muawiyah, amra'yun ra'aitahu, ataukah ini sebatas pendapat yang engkau berpendapat dengannya. Faqala, maka Ali pun menjawab, ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ya, memberikan pesan wasiat kepadaku ya, dengan sesuatu pun dari urusan ini. Lakinnahu ra'yun ra'aituhu. Akan tapi ini adalah ya, pendapat yang aku berpendapat dengannya. Ya, jadi ini ijtihad dari beliau radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ya, terjadinya yakni fitnah ya, tindakan orang-orang Khawarij yang mereka berasal dari negeri Mesir ya, yang datang ke Madinah untuk mendemo ya, Muawiyah, mendemo Utsman, Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu ya, agar turun dari jabatannya. Dan ini suatu perkara yang ya, telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ya, untuk beliau bersabar dan jangan ya, melepaskan pakaian ketika ada orang yang meminta untuk melepaskannya. Ini jabatan beliau sebagai khalifah. Beliau perintahkan untuk bersabar. Ini tidak menuruti apa yang dimaukan oleh mereka. Sampai kemudian ya, para ya, pendemo ini ya, melakukan tindakan yang yakni kejam, membunuh Utsman, bahkan melukai istrinya ya, tanpa ada rasa malu ataupun ya, perasaan kasihan. Sampai kemudian ya, di antara para sahabat ya, termasuk dalam ini Muawiyah radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa urusan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ya, segera ditindaklanjuti ya, di mana setelah terbunuhnya Utsman kemudian sehari setelahnya kaum muslimin ya, sepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti. Dan tidak diragukan lagi bahwa beliau radhiyallahu taala anhu adalah manusia terbaik di muka bumi ketika itu setelah meninggalnya siapa? Utsman. Dan beliau pantas untuk menjadi khalifah ya, untuk memimpin umat ini. Dan beliau berijtihad dengan ijtihad beliau bahwa yang harus segera ya, ditempuh dengan amanah yang ada di pundak beliau adalah menata ya, kembali urusan ya, kenegaraan yang pasca ya, pembunuhan terhadap Utsman ya, di mana sebagian dari sahabat melakukan uzlah karena khawatir akan datang azab ya, kepada mereka ya, setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Maka bagaimana untuk ya, mengembalikan ya, stabilitas negara terlebih dahulu? Karena pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan menyusup di barisan kaum muslimin ya, sehingga yang perlu untuk ditempuh segera adalah menata kembali ya, kehidupan kenegaraan. Sementara ijtihad dari sahabat Muawiyah adalah ya, menyelesaikan ya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan ya, terhadap Khalifah Utsman. Jadi masing-masing berijtihad dan mereka adalah ahlul ijtihad ya, yang jika benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, jika keliru ya, mendapatkan satu pahala dan kekeliruannya diampuni. Dan nanti kita akan mengetahui pada hadis berikutnya siapa yang diantara dua sahabat ini lebih tepat ijtihadnya. Kemudian Ada hadis berikutnya kata Al-Imam Abu Dawud haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Al-Qasim ibn Al-Fadl an Abi Nadrah. Muslim ibn Ibrahim ya thiqah termasuk di antara rijal kutub sittah. Al-Qasim ibn Fadl juga thiqah. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Muslim dalam Sahihnya, dan empat Imam Ahlus Sunan. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan dalam Sahihnya, tetapi dalam Al-Adabul Mufrad. Dari Abu Nadrah, nama beliau Al-Munzir ibn Malik. Ya, thiqah, diriwayatkan hadisnya ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Dan Imam Ahlus Sunan yang lainnya serta Imam Muslim. Kemudian An Abi Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tamruku mariqatun, akan keluar dengan cepat ya. Yani pihak yang keluar dari ya barisan kaum muslimin. Yani memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Anak-anak tenang ya. Inda furqatin minal muslimin, tatkala terjadi furqah ya, perpecahan. Di sini perhatikan ya, dengan dhammah furqah mana ya perpecahan. Kalau firqah yakni kelompok ya, kelompok pecahan. Tatkala terjadi furqah yakni perpecahan minal muslimin, yakni ikhtilaf yang terjadi ya, yakni syarat kepada apa yang terjadi ya, dari perselisihan antara Ali dengan kaum muslimin yang bersamanya dan Muawiyah dengan kaum muslimin yang bersamaan. Yaqtuluha, di mana akan ya, membunuh, memerangi ya, kelompok yang memberontak, yang misalkan diri dari kaum muslimin dan melakukan pemberontakan ini, yang akan memeranginya awla ta'ifataini bilhaq, yakni yang paling ya dekat kepada al-haq ya, dari dua kelompok yang berselisih. Baik, sebagaimana kita ketahui, yang dimaksud kelompok yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin adalah orang-orang khawarij, dan yang memerangi mereka adalah siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan pasukan kaum muslimin yang bersamanya. Sehingga dari sini kita mengetahui ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat dari hadis ini, ijtihad dari dua sahabat tersebut yang lebih tepat adalah ijtihadnya Ali ibn Abi Thalib. Dan tetap kita mengingat kembali kaidah yang telah disebutkan bahwa mereka ahlul ijtihad ya, kekeliruan ijtihad mereka diampuni ya, dan mereka mendapatkan satu pahala atas ijtihad. Kita lihat keterangan dari al-allamah al-imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala. أورد في هذا الحديث في هذا الباب الإمام أبو داود مباكن pada bab ini قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن علي ya, berkaitan dengan الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما حين كان جالسا معه على المنبر ya, ketika dia الحسن yang ketika itu masih anak ya, masih anak kecil duduk ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, beliau. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya putraku ini, yakni cucu beliau Al-Hasan ibn Ali, adalah sayyid, ya, tokoh, pemimpin, orang yang mulia, ya. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengislah, mendamaikan dengan, ya, Al-Hasan ibn Ali ini di antara dua kelompok besar, ya, dari kaum muslimin, di mana dua kelompok ini sudah dalam kondisi siap tempur untuk, ya, saling berperang di antara, ya, dua kelompok tadi. Dan sekali lagi, ini salah satu di antara tanda nubuwah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengkhabarkan sesuatu dan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Dan ini juga, ya, sebagai isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa, ya, fitnah yang akan terjadi yang memecah, ya, kaum muslimin sampai menjadi, ya, jadi dua pasukan yang siap untuk bertempur di antara mereka, ini akan terjadi dalam waktu dekat, ya. Artinya dalam masa hidupnya siapa? Al-Hasan. Falamma qutila Ali ibn Abi Talib tawalla al-Hasan wajada min asy-syi'ati ma wajada min adam al-ikhlas. Ketika Ali ibn Abi Talib terbunuh, maka Al-Hasan yang kemudian memegang urusan kepemerintahan menggantikan ayahnya, dan beliau mendapati dari orang-orang Syiah apa yang beliau dapati, yaitu tanda ketidakikhlasan mereka. Istilah Syiah, ya, sekali lagi, istilah Syiah, ya, ini dipetik dari Syiatu Ali, ini kelompok Ali. Jadi adanya orang-orang yang mereka, ya, mengutamakan Ali di atas yang lainnya dari kalangan para sahabat. Hingga kemudian istilah ini, ya, lebih masyhur dengan Syiah tanpa penyebutan Ali. Nah, pada awal dari kemunculan istilah ini, ya, yang ada, ya, hanyalah mereka yang lebih cenderung kepada Ali dan sebagiannya yang lebih cenderung kepada Muawiyah. Ya, dalam keadaan, ya, prinsip, ya, prinsip mereka secara umum sama. Ini membedakan dengan apa yang diistilahkan dengan orang-orang Rafidhah. Baik, ya, yang sesungguhnya akidah orang-orang Rafidhah, ya, adalah akidah yang bukan dari ajaran Islam, ya, tapi ajaran Yahudi, yang kemudian mereka, ya, berupaya menampilkan diri sebagai orang-orang yang seakan, ya, mencintai Ahlul Bait, di mana dikhususkan Ahlul Bait hanya Ali dan keturunannya, ya, khususnya dari jalur Al-Husain, ya, ibn Ali. Hingga kemudian seiring dengan perkembangan zaman, ya, sampai di masa kita, ya, di mana kalau kita mendengar istilah Syiah di masa kita, jelas sangat jauh berbeda dengan Syiah yang dikenal, ya, di masa keberadaan ya, Ali, demikian juga Al-Husain, ya, Al-Hasan, sangat berbeda. Ya. Di mana yang ada di masa kita, orang-orang yang mengaku Syiah itu hakikatnya Rafidah. Dan Rafidah salah satu di antara firqah Syiah yang akidahnya ya, bukanlah sekali lagi dari akidah Islamnya. Dikatakan di sini, kata Syekh, bal innahum yad'una iddi'aatin wa yakdhibuna fiha, bahkan mereka mengklaim beragam klaim-klaim ya, dakwaan-dakwaan, dan melakukan beragam kedustaan dalam dakwaannya tersebut ya. Ini yang ada pada orang-orang Syiah. Hatta innahu qila ya, sampai-sampai dikatakan di ceritanya, innahum kadu an yagdaluhu, sampai-sampai mereka hampir-hampir ya, melakukan pembunuhan senyap terhadap Al-Hasan ini. Ini yang ada pada mereka, orang-orang Syiah ketika itu. Wa ba'da dzalik, dan setelah ya, peristiwa tersebut, ra'a, yakni Al-Hasan memandang, an yatanazala li Muawiyah anil khilafati bisyurut, untuk beliau mengalah dan memasrahkan khilafah kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang tentunya dengan syarat-syarat yang beliau tetapkan yang diterima oleh Muawiyah. Kemudian wasa'a bainahum aqwamun minas sahabah wa ghairihim, dan sebagian kaum dari kalangan para sahabah ya, mengupayakan memang untuk bagaimana menempuh yakni jalan yang bisa mengislah, mendamaikan di antara pasukan kaum muslimin. Ini dengan ya, upaya-upaya menemui pihak-pihak yang berikhtilaf, berselisih ini. Fatanazala Al-Hasanu radhiyallahu anhu li Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga Al-Hasan pun tanazul, yakni mengalah dan menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Ya. Dan Al-Hasan lagi-lagi beliau pantas untuk memimpin umat ini. Hanya saja beliau memandang bahwa ya, keberlangsungan umat ini, keselamatan mereka, ya, ada perkara yang harus dikedepankan, sehingga beliau pun menempuh upaya yang dengannya bisa umat ini bersatu kembali. Dan inilah ya, menunjukkan gambaran ya, yang dengannya Nabi SAW memuji ya, sang cucu dengan mengatakan inna bi hadza sayyid, yang memang betul-betul pantas beliau sebagai seorang besar, seorang yang lebih ya, mengutamakan umat dibandingkan ya, pribadi beliau. Wasumya hadal am, amul jamaah, tahun peristiwa tersebut dinamakan amul jamaah, tahun persatuan, karena dengan itu seluruh kaum muslimin bersatu kembali. Walladhi huwa amun wahidun wa arba'una minal hijrah an-nabawiyah, di mana tahun peristiwa tersebut adalah tahun 41 yang dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita tahu ya, bahwa penanggalan atau penetapan hijrahnya Nabi ya, sebagai awal dari perhitungan tahun Hijriah ini ditetapkan di masa khilafah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata beliau, wa tahaqqaqa fil hasani radhiyallahu taala anhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar terwujud ya pada diri Hasan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin, dan Allah subhanahu wa taala akan mengislah, mendamaikan dengan Al-Hasan ini di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Baik, al-muadzin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kadzalika aidan awrada fihi hadits Hudzaifah. Demikian pula selanjutnya Imam Abu Dawud membawakan pada bab ini hadis Hudzaifah. Qala, di mana beliau berkata, ma ahadun minan nas tudrikuhul fitnatu illa ana akhafuha alaihi illa Muhammad ibnu Maslamah. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang fitnah mendatanginya kecuali aku mengkhawatirkan fitnah itu akan menyimpangkannya, ya, kecuali Muhammad ibn Maslamah. Taib, kita mengetahui dari sini dahsyatnya, bahayanya, ya, fitnah. Taib. Wa kana Muhammad ibn Maslamah min akabir as-sahabah, dan adalah Muhammad ibn Maslamah, beliau termasuk di antara para pembesar sahabah, wa min al-ansar, dan beliau termasuk dari kalangan sahabat Ansar. Syahida Badran wal masyahida ba'daha, beliau termasuk di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar dan peperangan-peperangan yang terjadi setelahnya. Ini sahabat Muhammad ibn Maslamah. Fakana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad awsahu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah memberikan wasiat kepada sahabat Muhammad ibn Maslamah ini. Annahu idza ra'a al-fitnata an ya'tiya bisayfihi Uhudan. Bahwa jika beliau, yakni Muhammad ibn Maslamah, menyaksikan suatu fitnah, yakni perselisihan atau perangan di antara kaum muslimin, ini yang disilahkan dengan qitalul fitnah, ya, perang fitnah. An ya'tiya bisayfihi Uhudan, agar beliau mendatangi Bukit Uhud dengan bawa pedangnya. Wa yadribu bihi fil hijarah, kemudian beliau pukulkan ya pedang itu ke batu, hatta yaksurahu, ya, hingga pedang itu patah. Artinya apa? Sehingga ya pedang itu patah sehingga tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk berperang, ya, yang dengannya bisa membunuh ya lawan. Yang ya, dalam perkara fitnah siapa yang dibunuh? Kaum muslimin itu sendiri. Kemudian wa ayyattakhidha sayfan min khashabin, dan agar, jadi dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Muhammad ibn Maslamah ini mengganti pedang yang dipatahkan itu dengan pedang yang terbuat dari khasyab, yang dari kayu. Ya, pedang kayu. Wa qad arsala ila Ali ibn Abi Talib hina kharaja. Dan beliau telah mengirim utusan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika beliau keluar, jadi beliau uzlah, ya, menjauh, memisahkan diri dari, ya, apa yang terjadi kalangan para sahabat tersebut. Dan tindakan yang semisal ini bukan hanya beliau, ya, termasuk diantara mereka yang melakukan uzlah ketika itu adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala, beliau menyatakan, inni qad ittakhadtu as-sayfa alladhi amarani bihi ibnu ammika inda ikhtilafin nas. Kata beliau dalam pesan yang beliau, ya, amanahkan untuk disampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku telah membuat pedang sebagaimana yang telah diperintahkan oleh putra dari pamanmu. Ya, jadi yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, yakni membuat pedang dari kayu, inda ikhtilafin nas, ketika terjadi perselisihan di antara manusia, yakni di antara kaum muslimin. Baik. Ini yang disampaikan oleh Muhammad ibn Maslamah. Kemudian wa fil hadits alladhi ba'dahu min tariq al-Ash'ath ibn Sulaim an Abi Burdah, yani ibn Abi Musa. Dalam hadis yang setelahnya dari jalan Al-Ash'ath ibn Sulaim dari Abu Burdah, yani Abu Burdah ibn Abi Musa, Abu Musa Abdullah ibn Qais, an Tha'labah ibn Dubayyah, dari Tha'labah ibn Dubayyah, qala dakhalna ala Hudzaifah faqala inni la a'rifu rajulan la tadurruhu al-fitanu shay'a. Hudzaifah berkata kepada, ya, orang-orang yang menemuinya ini, sungguhnya aku benar-benar mengetahui seseorang yang fitnah-fitnah tidak akan membahayakannya sedikit pun. Qala fa kharajna fa idza qustatun madrubun. Maka kami pun keluar dari kediaman Hudzaifah dan kami mendapati sebuah kemah yang sudah disiapkan, artinya sudah berdiri. Fadakhalna, kami pun masuk. Fa'idha fihi Muhammadun Maslamah, yang ternyata kami mendapati dalamnya ada Muhammad ibn Maslamah. Fasa'alnahu an dhalik, maka kami bertanya kepadanya tentang apa yang diucapkan oleh sahabat Hudzaifah. Faqala, kemudian Muhammad ibn Maslamah menyatakan, ma uridu an yajtamila alayya shay'un min amsarikum hatta tanjaliya amman jalat. Ya, jadi makna ucapan beliau bahwa aku tidak ingin untuk, ya, tinggal, ya, bertempat tinggal, bermukim di negeri kalian sampai betul-betul tersingkap, ya, fitnah yang terjadi, ya, yakni hilang fitnah yang terjadi yang dengannya akan selamat ketika tinggal di negeri kalian. Kemudian kata beliau selanjutnya, summa aurada hadith al-Hasan. Setelah itu Al-Imam Abu Dawud menyebutkan hadis Al-Hasan, wadzahir, dan yang tampak, annahu huwa al-Basri, Al-Hasan yang dimaksud, Al-Hasan al-Basri, an Qais ibn Ubad, dari Qais ibn Ubad, qala kultu li'aliyin, akhbirna, an masirika hadha, a'ahdun ahidahu ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am ra'yun ra'aytahu. فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء لكنه رأي رأيته. Aku bertanya kepada Ali, kabarkan kepada kami tentang perjalanan engkau, yakni ini untuk mendatangi Muawiyah, apakah ini sebuah wasiat, pesan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada engkau, yakni untuk memerangi Muawiyah, ataukah ini sebatas pendapat engkau? Maka dijawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewasiatkanku, jadi berwasiat kepadaku sedikit pun tentang perkara ini. Akan tapi ini adalah pendapat yang aku berpendapat dengannya. Ya, jadi dari sini hal yang sangat berbeda keadaannya dengan apa yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kemunculan Khawarij, ya, yang beliau sendiri ya menyatakan ya law adraktuhum laqataltuhum qatla ad, ya seandainya ya aku menjumpai mereka niscaya aku akan memerangi mereka dan ya menghabisi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad, tidak disisakan sama sekali. Oleh karena itu pada peristiwa ya peperangan Ali dan pasukannya ya memerangi orang-orang Khawarij, maka para sahabat sepakat tentang ya perkara tersebut. Kemudian yu'khadhu min hadzal hadits, dipetik dari hadis ini yang pertama takdzibun, ya pendustaan, lima tad'ihi syiah, dari apa yang diklaim oleh orang-orang Syiah minal wasayah li aliyin, dari wasiat yang mereka klaim ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, bahwa Rasulullah mewasiatkan pesan khusus kepada Ali untuk menjadi pemimpin umat ini setelahnya. Ya. Yang mereka klaim peristiwanya terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Hajjatul Wada sampai di suatu tempat di luar Makkah yang bernama Ghadirhum, yang di situ Nabi mewasiatkan secara khusus tentang kepemimpinan umat ini kepada Ali. Peristiwa ya tersebut ya tentang singgahnya di tempat tadi benar, akan tapi wasiat khusus terkait dengan kepemimpinan ini perkara yang tidak benar, karena yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang ada ketika itu wasiat untuk mereka memperhatikan Ahlu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlu Bait di sini bukan semata Ali, tetapi ya semua kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muslim. Kemudian wa annahum qad kadzabu fi dzalik, di mana mereka benar-benar telah melakukan kedustaan ya dalam klaimnya tersebut. Waftarau ala Ali ibn Abi Thalib fi za'mihim hada, dan mereka telah mengada-ada atas nama Ali ibn Abi Thalib dalam klaim mereka tersebut. Ini faedah yang pertama. Kemudian berikutnya, wa anna ma hasala min aliyin min al-khuruji wa da'watin nas ila khilafatihi innama huwa ra'yun ra'ahu, wa apa yang terjadi dari Ali ibn Abi Thalib di mana keluarnya beliau untuk mendatangi ya, Muawiyah dengan bersama pasukannya, dan seruan beliau kepada manusia ya untuk mendukung khilafahnya, ini adalah ijtihad beliau ya. Dan kata beliau walakin hadza la yanfi annahu afdalul mawjudin fi dzalikal waqt, hal ini tidaklah menafikan keberadaan beliau Ali bin Abi Thalib sebagai terbaiknya dari manusia yang ada di zaman itu. Ya, yang ada di muka bumi ketika itu, ya, setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan, maka beliau Ali ibn Abi Thalib, ya, manusia terbaik yang ada. Kemudian, ثم أورد حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين, bahkan keluar dengan cepat ya dari barisan kaum muslimin ketika terjadi furqah, perpecahan di kalangan kaum muslimin. syakkalahu ya huna firqah, kata beliau dalam naskah yang beliau pegang di sini diberi harokat fa-nya dengan kasrah firqah, wa hadza ghalat, dan ini keliru. Fal firqah hiyal wahidah minal firq, firqah yakni satu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada, bentuk mufradnya firqah ya, jamaknya firq. Wal furqah ya al ikhtilaf, adapun furqah yakni perselisihan. Kata beliau yaqtuluha au taqtuluha, di mana akan membunuhnya atau memeranginya ya, aula taifataini bil haq, ini kelompok yang paling pantas dengan al haq, dengan kebenaran, jadi tidak ada ijtihad mereka. Kata beliau wal maqsud bidzalik, dan yang dimaksud dari hadis Nabi ini berkaitan dengan khurujul khawarij ya, keluarnya orang-orang khawarij dari barisan kaum muslimin yang mereka memisahkan diri di suatu tempat yang bernama Harura, kemudian dari tempat itulah mereka menebar kerusakan dengan membunuh ya kaum muslimin ya. Kemudian wa qatlu Ali ibn Abi Talib lahum, dan perang ya atau pembunuhan yang dilakukan Ali dan pasukannya terhadap mereka ya, yakni orang-orang khawarij ya, di mana sebelumnya Ibnu Abbas meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengizinkan beliau mendatangi dan menyadarkan mereka ya sebelum diperangi, di mana terkumpul di Harura ya hampir yakni 6.000 ya orang khawarij, dan ini bukan jumlah yang sedikit ya, 6.000. Kemudian setelah diajak dialog oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, dari sejumlah tersebut ya 2.000 orang rujuk ya, dan ini menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu ya, dengan menyingkap syubhat yang ada pada mereka, Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan mereka mendapatkan hidayah. Yang tersisa dari 4.000 ini semakin ya sesat, semakin menyimpang, dan inilah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukan kaum muslimin. Wa fi hadza, dan pada apa yang dikabarkan oleh Nabi bahwa yang akan memerangi pasuk atau kelompok yang memberontak tersebut adalah ya, yakni dua kelompok yang berselisih yang paling dekat kepada kebenaran atau yang paling benar ijtihadnya. Ini wa fi hadza alamatun ala anna Ali ibn Abi Thalib kana aula bil haq min ghairihi. Ini sebagai dalil tanda yang menunjukkan bahwa Ali ibn Abi Thalib ya, dengan ijtihad beliau, beliau yang lebih pantas dengan kebenaran dibandingkan yang lainnya, yakni dari pihak-pihak yang berseberangan dengannya ketika itu, baik pasukan yang bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha pada perang Jamal, ataupun pasukan yang bersama dengan Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu dalam perang Siffin. Maka dalam hal ini Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, beliau yang di atas kebenaran dalam ijtihad yang tersebut. Wabillahi taufik. Ya, selesai dari bab ini. Walhamdulillahirabbil alamin.